contohnya dari perkara kami, maka amalannya tertolak. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di sini penulis mengatakan an ummil mu'minin, dari ibunda orang beriman. Ummul mu'minin adalah istilah yang dipakai di dalam Al-Quran, atau gelar yang dipakai di dalam Al-Quran untuk istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu pada surat wa azwajuhum ummahatuhum. Dan artinya, dan istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala sallam adalah ibundanya orang beriman. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum, yaitu pada ayat 6. Jadi ummul mukminin adalah gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang beriman. Timbul pertanyaan, kenapa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan sebagai ummul mukminin, ibundanya orang beriman? Ada beberapa jawaban yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Jawaban yang pertama, karena mereka istri-istri Nabi mempunyai kedudukan seperti ibunda orang beriman. Apabila kita mempunyai ibu, maka kita menghormati ibu tersebut. Maka begitu pula istri-istri Nabi mendapatkan penghormatan sebagaimana ibunda seseorang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa istri-istri Nabi dinamakan ummul mukminin, ibundanya orang beriman, karena mereka tidak boleh dinikahi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, begitu pula ibundanya seseorang tidak dapat dinikahi oleh orang tersebut. Maka dari sinilah istri-istri Nabi disebut sebagai ibunda orang beriman, karena istri-istri Nabi tidak dapat dinikahi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa ummul mukminin dinamakan ibundanya orang beriman? Karena dia bagaikan ibunda seseorang, yang mana seorang muslim terhadap ibunya wajib untuk berbakti kepada ibunya. Maka begitu pula kaum mukminin wajib untuk berbakti kepada istri-istri Nabi alaihimussalatu wassalam. Penulis mengatakan dari ummul mukminin, Ummu Abdillah. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai kunyah Ummu Abdillah, dan berkunyah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan dan memanggil seorang sahabat yang masih anak-anak dengan kunyah, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, seorang anak kecil yang memiliki burung pipit, disebut dalam bahasa Arab Nughair, dan burung pipitnya sudah mati. Maka Rasulullah SAW menghibur anak tersebut, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. wahai Abu Umair, padahal dia anak kecil, apa yang terjadi pada Nughair burungnya? Dan Aisyah radhiyallahu anha diberikan kunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takanni bi ummi Abdillah, yang artinya hendaklah engkau memakai kunyah dengan Ummu Abdillah. Ini menunjukkan kunyah adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semestinya seorang muslim berkunyah. Yang kedua, kunyah adalah setiap yang diawali dengan ummu atau abu. Setiap yang diawali dengan ummu atau abu, itulah yang disebut dengan kunyah. Seperti misalkan di sini Aisyah radhiyallahu anha kunyahnya Ummu Abdillah. Kalau laki-laki Abu Abdillah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kunyah, boleh setiap orang berkunyah, baik dia laki-laki ataupun perempuan, baik dia sudah menikah ataupun belum menikah, baik dia sudah mempunyai anak ataupun belum mempunyai anak, maka boleh dia berkunyah dengan kunyah apapun. Seperti misalkan Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak memiliki anak Abdullah. Abdullah adalah anak keponakannya. Karena Asma radhiyallahu anha menikah kemudian melahirkan yang bernama Abdullah. Abdullah adalah anak keponakan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, atau Abdullah adalah anak keponakan dari saudaranya Aisyah yaitu Abdurrahman. Taib. Kemudian boleh berkunyah dengan nama anak, nama manusia, atau nama binatang, atau benda mati. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan kunyah Abu Turab. Ketika beliau tidur di Masjid Nabawi, kemudian debu dan tanah menempel pada tubuh Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkannya dan mengatakan, "Qum Aba Turab, Qum Aba Turab." Wahai Abu Turab, bangun. Wahai bapaknya pasir, bangun. Ini menunjukkan boleh berkunyah dengan benda mati. Boleh juga berkunyah dengan binatang, seperti yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, yang berkunyah Abu Hurairah, yaitu bapaknya para kucing-kucing kecil. Kemudian boleh berkunyah dengan nama yang bukan dari nama anaknya, seperti misalkan Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak mempunyai nama anak Bakar. Abu Bakar berarti bapaknya Bakar. Ini Abu Bakar As-Siddiq padahal tidak mempunyai nama anak Bakar radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aisyah, nama lengkap beliau yaitu Aisyah binti Abdullah bin Uthman, binti Abdullah bin Uthman, atau Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa, Abdullah bin Abi Quhafa, dan Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Quhafa adalah nama dari kakek Aisyah yang bernama Uthman, Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan 19 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilahirkan 19 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau diwafatkan pada tahun 58 Hijriah. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau adalah dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha nisaul ummati afqahu nisa'il ummah 'alal itlaq. Wanita yang paling faham tentang agama Islam secara mutlak dibandingkan seluruh wanita yang pernah hidup di atas muka bumi ini, dari mulai Hawa sampai wanita yang terakhir di akhir zaman. Maka Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling berilmu agama dibandingkan seluruh wanita. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, Aisyah radhiyallahu anha beliau memiliki keutamaan-keutamaan. Di antara keutamaan Aisyah, beliau adalah salah satu dari lima wanita yang paling termulia sejagat raya sepanjang masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamin arba'un. Wanita yang paling terbaik ada sealam semesta sepanjang masa ada empat, yaitu yang pertama Maryam binti Khuwailid, Maryam binti Imran, yang kedua Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Asiyah imra'atu Fir'aun, yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa fadlu Aisyata 'ala sa'irin nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iril ta'am. Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan ats-tsarid dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan bahwasanya lima wanita ini termasuk Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita paling termulia sealam semesta sejagat raya. Dan lima wanita ini sudah kita bahas di kajian ibu-ibu habis asar. Alhamdulillah sudah selesai. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya, ayyun nisa'i ayyun nasi ahabbu ilaik, wahai Rasulullah, manusia mana yang paling engkau cintai? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Aisyah, yaitu wanita manusia yang paling dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau ditanya lagi, faminar rijal, kalau dari lelaki maka siapa yang kau cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab abuha, yaitu bapaknya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha yang lain, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah seorang yang dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam tuduhan, yaitu tuduhan kemusyrikan, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur dari tuduhan orang-orang munafik bahwasanya beliau menyeleweng dengan sahabat Nabi yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an. Tetapi tuduhan ini dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur. Kemudian ahibati hafizakumullah, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha terkenal dengan seorang yang ahli sedekah. Suatu saat beliau bersedekah dengan harta yang beliau miliki atau beliau dapatkan dari pemerintah pada waktu itu. Kemudian beliau bersedekah dari pagi sampai sore. Saking asyiknya bersedekah, beliau lupa untuk membeli makanan agar bisa berbuka puasa. Maka ketika mendekati buka puasa, beliau mengatakan kepada pembantunya, halti futuri, datangkan makanan untuk aku bisa berbuka, wahai para pembantuku. Maka pembantunya mengatakan, halah, alangkah indahnya kalau seandainya engkau tinggalkan sesuatu agar bisa membeli makanan sehingga engkau bisa berbuka. Artinya saking asiknya bersedekah, Aisyah radhiyallahu anha sampai lupa bahwasanya dia pun memerlukan untuk membeli makanan agar bisa berbuka puasa. Kemudian beliau mengatakan, la tu'annifini halla dzakkartini. Jangan engkau cela aku, kenapa engkau tidak mengingatkan aku? Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan ahibati habidzakumullah taala, Aisyah radhiyallahu anha menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi dunya wal akhirah. Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Dan menurut orang-orang ahli bid'ah seperti Syiah Rafidah, beliau adalah wanita yang keji, perangainya buruk, kemudian pezina, akhlaknya buruk. Maka siapa yang berkeyakinan seperti ini, dia mendustakan Al-Quran, dan yang mendustakan Al-Quran keluar dari agama Islam. Taib. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini. Mengada-ngada, barang siapa, maksudnya siapa saja. Siapa saja. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu orang awam ataupun orang alim, siapa saja. Mengada-ngada, maksudnya membuat sesuatu yang baru dalam agama. Membuat sesuatu yang baru di dalam agama. Mengada-ngada. Yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi amrina, dalam perkara kami ini. Perkara kami, di dalam riwayat yang lain, fi dinina, di dalam perkara, di dalam agama kami ini. Jadi perkara kami di sini maksudnya adalah agama kami. Mengada-ngada di dalam agama kami ini. Ma laisa minhu, sesuatu yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka ia adalah tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Muslim, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan. Kalau dalam riwayat sebelumnya, barang siapa yang mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru. Kalau riwayat ini, barang siapa yang beramal. Karena nanti ada yang mengatakan, saya tidak membuat, saya cuma ngikut-ikut. Maka kita katakan semua yang mengikut dan yang membuat, yang diikut, maka dia termasuk tertolak. Ya, yang mengada-ngada dalam perkara agama, baik itu di dalam perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara muamalah atau perkara adab dan akhlak, yang mengada-ngada dalam agama, maka tertolak. Tertolak maksudnya dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang membuatnya ataupun yang mengamalkannya, maka tertolak. Taib. Ahibati hafizakumullah taala, pelajaran dari hadis ini. Pertama, hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah menunjukkan bahwa setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar kepada dalil syar'i ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelakunya. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i maka ditolak oleh Allah dari pelakunya, tidak diterima oleh Allah. Meskipun letih, meskipun penuh dengan keringat, banyak duit yang keluar, ya, tetapi tidak bersandar kepada dalil syar'i, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan ditolak di sini bukan berarti kita yang menolak, tetapi hadis yang menolak, hadis yang mengabarkan, ya. Jadi kalau seandainya ada orang pelaku bid'ah, kemudian kita nasihati bahwa perbuatan bid'ahmu ditolak, maka dia kemudian ngeyel, tidak mau dinasihati. Itu kan urusan Allah, mau ditolak atau tidak. Maka kita jawab, betul itu urusan Allah. Tetapi saya wajib menyampaikan hadis Rasul siapa yang melakukan perbuatan mengada-ngada, membuat sesuatu yang baru dalam agama, dan mengamalkan sesuatu yang baru dalam agama, maka ditolak. Itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, hadis ini larangan tentang berbuat bid'ah dalam agama. Larangan untuk berbuat bid'ah dalam agama. Apa itu bid'ah? Bid'ah pengertiannya adalah tariqatun fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Masih ada kawan-kawan di luar, mungkin bisa masuk. Masuk Mas yang di luar, masuk. Merapat Bapak-bapak. Di sini masih kosong. Ya, lumayan dingin Mas di dalam. Ayo yang di luar masuk. Ya, merapat ke depan. Jangan ada yang di dalam, di samping pintu. Baik, perhatikan baik-baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa larangan berbuat bid'ah di dalam agama. Bid'ah artinya adalah tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi ta'ala. Bid'ah yaitu jalan dalam perkara agama. Sesuatu dalam perkara agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, dimaksudkan mengerjakannya adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Jadi dia baru, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dibuat-buat dan dia serupa dengan syariat. Makanya orang banyak tertipu. Dan dimaksudkan melakukannya adalah berlebih-lebihan di dalam beragama. Tidak mencukupkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ahibati hafizakumullah, hadis ini juga menunjukkan bahwa buruknya perbuatan bid'ah. Buruknya perbuatan bid'ah, yaitu amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buruknya perbuatan bid'ah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa terdapat dua hadis sebagai timbangan dalam beramal di dalam agama Islam. Terdapat dua hadis sebagai timbangan dalam beramal dalam agama Islam. Dua hadis tersebut adalah hadis yang pertama dan hadis yang kelima ini. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung niatnya. Maka ini timbangan untuk amalan hati. Apakah niatnya ikhlas karena Allah atau tidak? Hadis pertama, timbangan untuk amalan hati. Nah, hadis yang kelima ini timbangan untuk amalan lahiriah. Apakah amalannya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Ya. Hadis kedua ini, hadis kelima ini timbangan untuk amalan hati, amalan lahiriah. Kalau amalannya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama timbangan untuk amalan hati. Kalau ikhlas diterima oleh Allah. Kalau riya, syirik, sum'ah, ujub, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, yaitu kita bisa mengambil kaedah fikih dari hadis ini. Perhatikan kaedah fikihnya, penting. Kullu syai'in wujida sababuhu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fatta'abbudu bihi bid'ah. Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu terdapat sebabnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengerjakannya, maka beribadah dengannya adalah bid'ah. Saya ulangi. Segala sesuatu terdapat sebabnya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya, maka beribadah dengannya adalah perbuatan bid'ah. Beribadah dengannya adalah perbuatan bid'ah. Contoh, misalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat sebabnya bisa dilaksanakan, yaitu berkumpul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebabnya, mungkin dilakukan. Tapi beliau tidak lakukan. Tidak pernah ada riwayatnya beliau berkumpul. Maka mengamalkannya, beribadah dengannya adalah perbuatan bid'ah. Adalah perbuatan bid'ah. Contoh yang lain lagi, yaitu berkumpul sepeninggal orang meninggal. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-7, hari ke-25, hari ke-40, hari ke-100, hari setiap tahun. Setiap haul, setiap tahun. Maka segala sesuatu yang ada sebabnya di zaman Rasulullah SAW mungkin terjadi. Ada sebabnya. Banyak yang meninggal di zaman Rasulullah SAW. Istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian anak, dua anak perempuan beliau, Ruqayyah dan Ummu Kalthum radhiyallahu anhuma. Kemudian anak beliau Ibrahim radhiyallahu anhu meninggal umur 16 bulan. Kemudian sahabat pertama yang dikuburkan di kuburan Baqi' al-Gharqad, Utsman bin Maz'un. Ada sebabnya Rasulullah, ada terdapat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengadakan perkumpulan atas meninggalnya seseorang. Tetapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Apabila itu dikerjakan di zaman sekarang, dijadikan sebagai sebuah ibadah di zaman sekarang, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Contoh, sholat subuh di zaman Rasulullah SAW 2 rakaat. Mungkin bisa terjadi Nabi Muhammad SAW mengerjakannya 4 rakaat. Bisa. Bisa saja Rasulullah SAW mengerjakannya. Tapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau. Maka apabila ada orang yang beribadah dengan sholat subuh 4 rakaat, maka perbuatan tersebut adalah bid'ah. Segala sesuatu yang mungkin terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, maka mengerjakannya di zaman sekarang adalah disebut sebagai perbuatan bid'ah. Paham itu kaedahnya? Nah, dari ini kita bisa ambil kaedah seperti itu. Kemudian kaedah yang kedua, kaedah fikih yang kedua, yaitu an-nahyu 'anil 'amali yaqtadhi fasaduhu. Artinya, larangan terhadap sebuah amalan mengkonsekuensikan kerusakannya. Larangan terhadap sebuah amalan mengkonsekuensikan kerusakannya. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal qubur." Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Apabila di Masjid An-Nur ini ada kuburan dan menghadap ke depannya, maka ini larangan Rasulullah SAW. Dan ketika dilarang, maka menunjukkan kepada keharaman. Ketika diharamkan, maka apabila dikerjakan, menunjukkan kepada kerusakan. Berarti perbuatannya rusak, sholatnya batal, sholat di masjid yang ada kuburannya batal. Ya, sholat di masjid yang ada kuburannya batal. Karena hadis Rasul SAW, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Lalu Masjid Nabawi bagaimana? Masjid Nabawi ada kuburan Rasul SAW. Pertama, kuburan Rasulullah SAW pertama itu bukan masjid. Itu dulunya adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Makanya beliau bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah kebun-kebun surga. Rumahku dan mimbarku adalah kebun-kebun surga. Taib. Disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di rumah beliau. Berarti itu bukan masjid, tetapi apa? Kuburan. Itu bukan masjid, tetapi adalah rumah. Kemudian sepeninggal beliau, beliau dikuburkan di situ. Kemudian di zaman para sahabat, tidak ada yang memasukkan Masjid Nabawi ke dalam kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang memasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Adanya di zaman Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi gubernur di kekhalifahan Al-Malik bin Abdul Marwan Al-Walid bin Al-Marwan bin Abdul Malik Al-Marwan bin Abdul Malik pada tahun 88 Hijriah. Nah, ini jawaban pertama. Ada jawaban yang kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang la tusallu ilal qubur. Janganlah kalian menghadap ke kuburan. Ini contoh saja bahwa sesuatu yang dilarang, maka dia adalah diharamkan. Dan setiap yang diharamkan menunjukkan kepada kerusakan. Al-aslu fin nahi littahrim, wat-tahrim yadullu alal fasad. Asal hukum pelarangan adalah keharaman. Dan keharaman berkonsekuensi kerusakan. Contoh yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idza ra'aytum man ibta'a fil masjid," jika kalian melihat siapa yang berjual beli di masjid, "faqulu la arbahallahu tijaratak." Maka ucapkanlah, jangan, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Ini menunjukkan larangan jual beli di masjid. Dan apabila terjadi juga jual beli di masjid, maka jual belinya rusak. Berarti batal jual belinya. Adzan? Taib, adzan dulu silakan. Allah Ya, kita ulangi bahwa hadis ini memberikan pelajaran larangan mengamalkan, larangan terhadap sebuah amalan mengkonsekuensikan kerusakan. Larangan terhadap sebuah amalan mengkonsekuensikan kerusakan. Baik. Kemudian contohnya tadi sudah kita sebutkan, jual beli di masjid larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berjual beli di masjid dan beliau mengatakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam jual belimu. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, diharamkan jual beli di masjid. Kalau terjadi juga, maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa jual belinya rusak. Si pembeli wajib mengembalikan barang kepada si penjual wajib mengembalikan uang kepada si pembeli. Kalau tidak, maka berarti sama saja dengan mencuri. Ya, sama saja dengan mencuri. Maka begitu juga sholat menghadap kuburan, larangan. Dan larangan menghantarkan kepada keharaman. Dan keharaman berkonsekuensi kepada kerusakan. Batal amalnya. Maka apabila ada orang sholat di masjid yang ada kuburannya, batal sholatnya. Wajib dia mengulang. Karena berarti masih mempunyai hutang, belum gugur kewajibannya. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, hadis yang ke-6 insyaallahu ta'ala. Mungkin bisa ditambah pelajaran yang kita bisa ambil, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna. Baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya atau tingkah laku. Islam adalah agama yang sempurna. Baik itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya atau tingkah lakunya. Maka tidak diperlukan untuk ditambahi, dikurangi, direnovasi, diinovasi. Tidak diperlukan. Baik. Tolong jelaskan perkataan para ulama dalam tafsir Ibnu Katsir yang berbunyi "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Seandainya amalan tersebut baik, tentu mereka sudah mendahului kita mengerjakannya. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, surah An-Najm ayat 38 sampai 39. Bolehkah menggunakan perkataan tersebut untuk menimbang suatu perkara bid'ah? Maka asal hukum perkataan ini adalah perkataan yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya mereka akan lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Orang kafir mengatakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau agamamu ini baik, maka niscaya nenek moyang kami akan melakukannya lebih dahulu daripada engkau. Dan ini bisa kita katakan dibalik, kalau seandainya perkara ini baik, maka niscaya Nabi dan para sahabatnya telah mengerjakannya. Dan ini bisa dijadikan sebagai timbangan dalam beramal. Seperti misalkan perkataan Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbadu biha fa innal awwala la yad'u maqalan lil akhir. Setiap ibadah yang tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian beribadah dengannya. Sesungguhnya generasi pertama tidak meninggalkan sesuatu untuk generasi terakhir kecuali sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Intinya ibadah yang belum ada contohnya dari Nabi ataupun belum dipraktekkan oleh para sahabat Nabi, maka tidak boleh kita lakukan. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya perbuatan tersebut akan langsung dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkataan seorang sahabat juga beliau berkata, "Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru fil hawa illa 'allamana minhu 'ilman." Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan tidaklah ada burung yang terbang kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita tentang ilmu tentang burung tersebut. Intinya agama Islam sudah sempurna, maka kita hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan dasar hukum atau dalil hukum berhaul. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita jelaskan tadi. Bid'ah itu tidak bisa dicari dalil karena memang tidak ada dalilnya. Jadi kalau seandainya ada orang bertanya, mana dalil atas perbuatan ini bid'ah? Maka dalilnya tidak ada dalil. Mana kalau ada orang berlaku bid'ah, kemudian dia bertanya, mana dalilmu bahwa perbuatan ini bid'ah? Maka kita katakan, perbuatan bid'ah dalilnya tidak ada dalil. Ya, tidak ada dalil perbuatannya. Karena perbuatan bid'ah itu adalah mengada-ngada dalam agama. Belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana menyikapi kalau kita pernah sholat di tempat yang ada kuburnya itu? Sudah saya jawab tadi. Kita beberapa kali pernah melaksanakan ini. Sudah saya jawab tadi. Apa sikapnya? Enggak, saya bertanya kepada beliau. Apa sikapnya? Sudah. Antum jawab sendiri pertanyaan itu. Ya. Nah. Sudah saya jawab tadi. Sudah saya jawab tadi. Nah, yang lain. Pengukurannya bisa di depan sih, Ustaz. Tidak dalam masjidnya. Masuk kategori tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal qubur." Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW melarang kita sholat menghadap kuburan. Kalau seandainya kuburan tersebut masih dalam satu tanah masjid, dalam area masjid, tidak ada penghalang antarnya, maka masuk ke dalam hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, "La tusallu ilal kubur." Antum ini gimana toh? Nah. Kalau misalnya dalam keadaan darurat, Ustaz. Misalnya misalnya saya ke orang lapangan, Ustaz. Tiba-tiba mau sholat di daerah yang di mana masjid itu cuma satu dan dalamnya ada kuburan. Sholat di selain masjid. Sholat depan masjid bisa. Darurat mana? Antum mati kalau enggak sholat di dalam masjid itu. Apa sih apa makna darurat? Darurat itu kalau kita tidak kerjakan kita mati. Itu makna darurat. Kalau antum di lapangan tidak ada makanan, kelaparan, di depannya hanya ada bangkai babi. Kalau antum enggak makan antum mati, itu baru darurat. Paham? Ini kalau seandainya katakan darurat, mana daruratnya? Bisa sholat tengah jalan. bisa sholat samping jalan, samping trotoar. Kalau seandainya tidak ada masjid, maka hati-hati penggunaan kata-kata darurat. Darurat itu apabila kita tidak mengerjakannya, kita mati. Ya betul itu. Itu namanya darurat. Nah, yang lain? Sebagian kaum muslimin meyakini bahwa wali Allah itu bisa hadir atau berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Itu terima kasih. Keyakinan batil. Keyakinannya batil. Kenapa? Karena orang mati berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang jasadnya orang yang beriman, ala iqbalin minad dunya wa idbalin minal akhirah, idbalin minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Apabila ingin mati, meninggalkan dunia, menghadap ke akhirat, maka terpisahlah ruh dan jasadnya. Dan tidaklah saat terpisah ruh jasadnya, kemudian sekejap mata, kecuali malaikat-malaikat yang sudah duduk dari tadi menjaga kematiannya, akan memasukkan ruhnya ke dalam masuh, ke dalam kain kafan dari surga, kemudian diangkat ke langit. Kemudian malaikat penjaga pintu langit dunia berkata, ma hadzar ruhut thayyib, apakah, siapakah ruh yang baik ini? Maka dijawab oleh malaikat yang membawanya, fulan bin fulan. Dia adalah ruhnya si fulan bin fulan, dinamai dengan nama yang baik ketika, seperti ketika ia dinamai di dunia. Kemudian terus diangkat ke langit yang ke-1, ke langit ke-2, sampai ke langit yang ke-7. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, "Uktub li'ibadi fi'li." Tuliskan hamba-Ku dalam daftar orang-orang yang masuk surga. Dan kembalikan ruhnya ke jasadnya di alam barzakh. Berarti ruh dan jasadnya berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan tidak ada dalil syar'i yang mengatakan ruhnya gentayangan. Ya, mau wali kutub, wali badal, wali murid, wali santri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja ruhnya tidak gentayangan. Beliau meninggal. Kalau seandainya ruhnya gentayangan, maka dan bisa didatangkan kapan saja, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meminta kepada beliau agar datang saat terjadi peperangan berkecamuk. Peperangan Siffin, peperangan Jamal, banyak para sahabat yang meninggal, tidak ada ketentuan pada saat itu. Tetapi kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menemui para sahabat yang berkecamuk pada saat itu, ribuan sahabat yang meninggal? Karena beliau sudah meninggal. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad meninggal dan mereka pun akan meninggal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah kalau seandainya rasul-rasul sebelum engkau meninggal, kemudian apakah engkau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang kekal abadi, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 34, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Itu antar nabi. apalagi ya orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi, entah itu wali Allah, entah siapapun, apalagi yang cuma disangka wali. Nah, ini keyakinan memang berbahaya, bahwasanya meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW masih hidup bisa didatangkan kapan saja. Bahkan beliau bisa jalan-jalan menemui orang. Ini keyakinan menyimpang, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul dan pemahaman para sahabat. Nabi Muhammad SAW ketika wafat, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di pojokan kota Madinah, di Sunnah, rumah istri kedua beliau. Kemudian mendengar wafat, Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Rasulullah SAW di kota Madinah. Kemudian beliau membuka selimut yang menutupi wajah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ya Muhammad, tibta hayyan wa mayyita. Demi Allah wahai Muhammad, engkau hidup dan mati dalam keadaan baik." Kemudian beliau keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menenangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan manusia. "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau sudah meninggal. "Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Siapa yang meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bisa gentayangan, kapan saja bisa hadir dimanapun, maka bertentangan dengan Al-Quran, hadis Rasul, dan pemahaman para sahabat. Ya, itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi manusia biasa yang katanya mati hidup, mati hidup, kuburannya ada 15. Ini khurafat. Ya, tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah diterima atau tertolak seorang yang mengagungkan Nabi dengan syair-syair solawat? Maka jawabannya adalah bersolawat atas Rasul adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah, para malaikatnya, bersolawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah atasnya dengan solawat yang banyak dan salam yang banyak. Ini menunjukkan bahwasanya solawat disyariatkan. Dan solawat amalan yang sangat mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat atasku satu kali salat, Allah akan memujinya di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Orang yang bersolawat akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Cuma bersolawat yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut adalah bersolawat yang sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun solawat-solawat yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak. Begitu juga zikir. Zikir amalan paling agung, lebih baik daripada bersedekah emas di jalan Allah. Lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah, lebih suci kedudukannya di sisi Allah berzikir. Tetapi ketika berzikir dibarengi dengan amalan-amalan yang belum ada contohnya, maka tidak diterima oleh Allah, karena tidak ada contohnya zikir tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat hey tayo, mana ada pernah Rasulullah bersalawat demikian. Salawat dengan memakai terbang rebana-rebana. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dengan menerbang-nerbangkan surban. Sallu alaihi. Belum ada contohnya dari Rasulullah. Maka salawatnya adalah ibadah, tetapi tata caranya jika tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya amalan akan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sesuai dengan 6 perkara. Yang pertama, waktunya sesuai dengan contoh Rasul. Yang kedua, tempatnya sesuai dengan contoh Rasul. Yang ketiga, jumlah bilangannya sesuai dengan contoh Rasul. Yang keempat, jenisnya sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tata caranya sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, sebabnya sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya ibadah harus sesuai tempatnya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf tempatnya di masjid, bukan di pasar. Siapa yang beriktikaf di pasar maka tidak sesuai dengan contoh Rasul. Tawaf tempatnya di Ka'bah, bukan di kuburan. Siapa yang tidak sesuai dengan tawaf tempatnya maka tidak sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditolak amalnya. Waktu maka waktunya harus sesuai dengan petunjuk Rasul, menyembeli hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Jika ada yang menyembeli sebelum Idul Adha maka dia adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan kurban. Dan contoh waktu-waktu yang lain. Yang ketiga, yaitu jumlah bilangan zikir, jumlah bilangan rakaat sholat, jumlah bilangan sholawat, jumlah bilangan tasbih, takbir, tahmid harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, yaitu jenis berkurban, jenisnya sudah ditentukan oleh Rasul, seperti kambing, sapi, unta, kambing Jawa, kambing domba. Ya, kambing ada dua kan, kambing Jawa dan kambing domba. Maka apabila ada orang memiliki itik 2000 itik dia kurbankan, maka tidak sesuai dengan jenis, tidak diterima oleh Allah. Dia sembelihan biasa. Kemudian yang kelima, tata caranya. Nah ini dia, tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Coba bayangkan, pernahkah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berselawat ya, sallu alaihi, sallu alaihi? Kan enggak pernah. Jadi ibadahnya mungkin disyariatkan, tetapi tata caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, yaitu sebabnya. Sebab kenapa membaca Al-Qur'an, sebab kenapa berzikir, sebab kenapa tawaf, kenapa sholat, dan semisal. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan tadi Aisyah radhiyallahu anha lahir 19 tahun sebelum hijrah, jadi berapa umur beliau ketika dinikahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sepertinya beliau itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berumur 6 tahun. Berumur 6 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah pada umur 9 tahun. Ya, pada umur 9 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah umur 6 tahun, digauli di kota Madinah umur 9 tahun. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terakhir saya ingin mengingatkan bahwa perbuatan bid'ah asal sebabnya adalah karena syubhat. Syubhat bahwa amal ibadah ini adalah baik, maka dia amalkan. Syubhat bahwa amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah tidak cukup. Syubhat bahwa kita sedang beramal ibadah. Maka disinilah orang-orang pelaku bid'ah biasanya mereka merasa, kalau dinasihati merasa marah, karena mereka sedang beramal ibadah, mereka sedang berbuat bid'ah, sedang berbuat amal saleh. Kenapa kemudian mereka dilarang? Makanya asal muasal bid'ah disebabkan karena apa? Syubhat, bukan syahwat. Syubhat, syubhat yang ada dalam benak mereka bahwasanya amalan ini baik, bahwasanya amalan ini adalah seseorang sedang beramal soleh dan tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya terjadilah perbuatan bid'ah. Semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.